الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali tafsir ayat siam ayat-ayat yang berkaitan tentang puasa. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tafsir suratul Baqarah ayat 185. Sekarang kita masuk di ayat yang selanjutnya, 186. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, dan jika sa'alaka bertanya kepadamu, ini yang diajak bicara adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah, jika bertanya kepadamu ibadi, hamba-hambaku, anni, tentangku, ai an qurbi, tentang kedekatanku, wa ijabati, dan ijabahku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i. Aku menjawab doanya orang yang berdoa. Yang ini yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Wal yastajibu li, maka hendaknya mereka menjawabku, yakni menjalankan perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka yarsudun, bagus dalam perilakunya. Ikhwanul fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah puasa. Dan secara zahir, ayat ini tidak ada kaitannya dengan puasa. Tidak berbicara tentang ahkamus syiam. Tidak berbicara tentang hukum-hukum puasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala bicarakan nah, di antara ayat-ayat puasa. Setelah ayat ini nanti kembali bicara tentang puasa. Nah, sehingga dari ayat ini bisa diambil faedah an-nasyam madhinnatu ijabati doa. Puasa itu tempat dikabulkannya doa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini di tengah-tengah ayat-ayat puasa. Nah, ini menunjukkan puasa itu tempat dikabulkannya doa. Nah, di sini Allah menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan menjawab doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Nah, jadi ini menunjukkan puasa itu tempat dikabulkannya doa. Sehingga nah, disyariatkan tuh banyak-banyak berdoa. Baik. Terutama tatkala puasa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah, beliau SAW beliau menyatakan talathun la turaddu da'watuhum, ada tiga yang tidak akan tertolak doa mereka. Ada tiga golongan atau tiga orang ya, tidak akan tertolak doa mereka. Nah, kemudian al-imamul adil, imam yang adil. Dalam keadaan dia bisa menahan hawa nafsunya dengan kekuasaan yang dia punyai, dia bisa untuk menjalankan apapun yang dia maui dan akan mendapatkannya. Tapi tidak dia jalankan. Dia memimpin rakyatnya dengan keadilan. Maka doa yang dia panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan imamul adil ini juga yang termasuk yang mendapatkan naungan nantinya yaumul qiyamah, tatkala tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyaim hina yuftir. Orang yang berpuasa tatkala dia berbuka. Orang yang berpuasa tatkala dia berbuka. Bahwa da'watul mazlum dan doanya orang yang terdolimi, doanya orang yang terdolimi, nah ini tiga golongan yang kata Rasulullah SAW doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'uha fawqal ghumam, akan diangkat doa itu di atas awan. Wa tuftahu la abwabu sama, dan dibukakan untuk doa itu pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb azza wa jalla, kemudian ar-rabb azza wa jalla menyatakan wa izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaki walau ba'dahin, sungguh-sungguh aku akan menolongmu meskipun nantinya. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Di sini menunjukkan di antara tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doanya orang yang berpuasa. Naam. Tinggal sekarang kapan waktunya doanya orang puasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di sini disebutkan as-sha'im hina yuftir, seorang yang puasa dikala dia berbuka. Dikala dia berbuka. Nah, kapan waktunya? Waktu yang mustajab bagi orang yang puasa untuk berdoa. Ditanyakan kepada Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya, lisa'in da'watun mustajaba inda fitrihi, orang yang berpuasa itu memiliki doa yang mustajab tatkala berbuka. Fama tayakun mahal hadi da'wah, kapan tempatnya doa ini? Qabla fitri am fi asna'ihi am ba'dahu, apakah sebelum berbuka atau di tengah-tengah berbuka atau setelah berbuka? Wa hal min da'awat waradat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dari doa-doa yang memang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, au min du'ain tashiru Nabi fi misli hadzal waqt, atau doa apapun yang sesuai dengan saat ini? Jadi yang ditanyakan di mana tempatnya doa orang yang berpuasa itu. Maka beliau rahimahullah menjawab Ad-du'a yakunu qabla al-iftar indal ghurub. Doanya itu tatkala menjelang berbuka, tatkala tenggelam matahari. Akhir yaum siyam, akhir waktu puasa. Nah, tatkala iftar. Li'anna yastami'u fi haqqi inkisaru nafsi wa dhulillahi azza wa jalla. Karena terkumpul padanya, nah, jiwanya itu runtuh dan hina di hadapan Allah. Wa anna usha'imun, dia dalam keadaan puasa. Wa kul hadhi min asbabil ijabah, yang semuanya sebab-sebab dikabulkannya doa. Nah, ini akhir siang. Menjelang buka. Kemudian kata beliau, amma ba'dal fitri, adapun setelah berbuka, fa inna nafsa qad istarahat, maka jiwa itu sudah tenang, ya. Fa farihat, sudah senang. Barubbama yaksulu ghaflah, kadang juga terjadi kelalaian. Nah, beda dengan tatkala masih dalam keadaan puasa. Nah, kata beliau, lakin warada dzikrum, tapi datang zikir, in sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika memang hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakunu ba'dal iftar. Zikir ini dibaca setelah buka puasa. Setelah minum atau setelah makan. Zahabat dhama'u wabtalatil uruku wathabatal ajru insya'Allah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala insya'Allah. Ini dari maknanya jelas selesai berbuka. Hadza la yakun illa ba'dal fitr, kata beliau, ini tidak terjadi kecuali setelah berbuka, dari maknanya. Wa kadzalika wara an ba'd as-sahaba annahu kana yaqul, demikian pula datang dari sebagian sahabat, ada yang membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Naam. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dan di atas rezekimu aku berbuka. Ini juga akhirnya dibaca setelah berbuka. Maka kata beliau menutupnya, fa'anta udu'allaha bidu'a al-munasib alladhi tara annaka muhtajun ilaih. Kata beliau, doalah kamu kepada Allah dengan doa yang sesuai, yang kamu lihat, kamu itu sangat butuh kepadanya. Nah, ini jawaban beliau. Qoblal iftar. Nah, tempat doa bagi orang yang berpuasa. Nah, maka doa sebelum berbuka atau tatkala akan memulai berbuka. Baik. Pertanyaan yang hampir mirip diajukan ke Lajna Daimah tentang inna li sha'im inda fitri da'wah la turab. Orang berpuasa itu tatkala berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Nah, ini tempatnya di mana ini? Baik. Maka dijawab oleh da'ima wa doa yakunu qabla al-iftar wa ba'dahu. Doa itu sebelum buka puasa dan setelah buka puasa. Karena kalimat indah tasmal halatain, karena kalimat indah ketika itu mencakup kedua keadaan, sebelum dan setelah berbuka. Nah, jadi saya berupaya untuk mengambil kesempatan berdoa di akhir puasa menjelang berbuka. Nah, terutama di waktu-waktu yang sekarang ini. Nah, di waktu-waktu yang penduduk dunia sedang mengalami ujian dengan adanya wabah penyakit, maka kesempatan berdoa. Nah, tatkala puasa menjelang buka puasa, lebih tempat dikabulkannya doa. Yang tadi disebutkan, taib yarfa'uha fawqal ghamam wa tufattahu lah abwaabus sama. Naam. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, anna Allah Ta'ala alimun bima yastakbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan apa-apa yang akan datang. Karena huwa alimun bima madha, sebagaimana Allah tahu dengan apa-apa yang telah lalu, wabil hadir, dan yang sedang terjadi. Nah, tatkala disebutkan wa idza sa'alaka, jika bertanya kepadamu, baik, faedah yang berikutnya dari ayat ini, hirsus sahabah alal as'ilatin nafi'ah, semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Faedah berikutnya, ra'fatullahi azza wa jalla, kasih sayang Allah azza wa jalla, haitsu adhafahum ila nafsihi tasrifan wa ta'attufan alaihim. Tatkala adhafahum, Allah menyandarkan mereka, hamba-hamba itu, kepada dirinya, ibadi, jika bertanya kepadamu, hamba-hambaku, disandarkan kepada Allah sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan. Nah, ini keutamaan orang-orang beribadah kepada Allah. Fadilah man ta'abadillahi, keutamaan orang-orang yang beribadah kepada Allah, Allah sandarkan gua dirinya, ibadi. Nah, kalau disandarkan kepada Allah, itu sebuah kemuliaan. Nah, sebagaimana Allah juga menyebutkan, tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi, hambanya. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, isbadu qurbillahi subhanahu wa ta'ala, kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Naam. Kedekatan Allah ya, dengan hambanya. Ini khusus orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang sedang berdoa kepada Allah. Sehingga tatkala orang sedang berdoa kepada Allah, dia seakan-akan merasa betul-betul dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah dekat dengan hamba-hambanya. Tapi Allah memiliki sifat ulu, sifat tinggi. Nah, kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, isbat sam'illah, menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Allah memiliki sifat mendengar. Diambil dari mana ini? Karena Allah menyatakan ujibu, aku akan jawab. Tidak mungkin menjawab kecuali bisa mendengar. Nah, sehingga sifat sesembahan itu bisa mendengar. Kemudian faedah berikutnya, isbat kudratillah, menetapkan kudrah, kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin bisa menjawab, mengabulkan doa hamba-hambanya jika tidak memiliki kemampuan. Nah, demikian pula faedah dari ayat ini, isbat karamillah, menetapkan sifat kemuliaan bagi Allah, kedermawanan Allah. Tatkala Allah menyatakan uji budak watadai, aku akan menjawab doanya orang yang berdoa. Nah, doanya orang berdoa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga bentuk. Diberikan apa yang dia minta di dunia ini, atau disimpan dan akan diberikan nanti yaumul qiyamah, atau dipalingkan darinya na'am hal-hal yang tidak dia inginkan. Naam. Seseorang setiap doa dia minta rezeki kepada Allah. Allahumma rzukna, Allahumma rzukna. Selama ini dia merasa doa dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa pendapatan dia bertambah dan bertambah. Terus sama. Bahkan mungkin kurang. Nah, jangan kemudian dia merasa doa dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan disimpan dan akan diberikan nanti yaumul qiyamah. Mungkin pula dia dipalingkan dari sesuatu yang bisa mengeluarkan harta yang banyak. Diberikan kesehatan untuk anak-anaknya, untuk dirinya, untuk keluarganya. Nah, tidak pernah dituntut mengeluarkan biaya yang besar untuk keluarganya karena sakit atau musibah apapun. Itulah bentuk Allah Subhanahu wa taala menjawab doa dia yang minta untuk diberikan tambahan rezeki. 6. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, anna min syarti ijabati du'a, bahwasanya syarat dikabulkannya doa, ayakuna da'i shadiqus da'wah fi da'watillah azza wa jalla, orang yang berdoa itu benar doanya, jujur dalam doanya, ikhlas dalam doanya. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku, tidak berdoa kepada selainku. Naam. Mengikhlaskan doanya untuk Allah, merasa butuh kepada Allah, merasakan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kadang Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan apa yang diminta oleh orang berdoa kepadanya. Ini diantaranya agar ada'i terus tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu akan semakin kuat keimanannya, akan semakin banyak dan bertambah pahalanya. Naam. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, wujubu istijabatillah, wajibnya untuk menjawab Allah. Ya, ini menjalankan perintah-perintah Allah. Fal yastajibu li, nah, fal yastajibu li, menjalankan perintah Allah. Itu makna istijabah. Wajibnya istijabah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan amalan ketaatan. Juga wujubul iman bihi, wajibnya beriman kepada Allah. Nah, istijabah ini harus dibarengi dengan keimanan. Naam. Allah menyebutkan wal yastajibu li wal yu'minu bi. Al-qiyam bi ta'atih, menjalankan ketaatan kepada Allah disertai dengan keimanan kepadanya, ini min sababi rusd, termasuk sebab ar-rusdu. Nah, makna rusd khusus tasarruf, bagusnya dia dalam berbuat. Nah. Baik. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Itulah beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari ayat ini. Dan insyaAllah ta'ala dalam pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan suratul Baqarah ayat 187. Naam. Wallahu a'lam bishawab.